akan datangkan kepada kami malaikat yang mempersaksikan sungguhnya kamu itu adalah Rasulullah, mempersaksikan apa yang kamu bawa itu benar. Falam malam ta'ti bil malaika, tatkala kamu tidak membawa mendatangkan malaikat di hadapanmu, falasta bisalik, maka kamu bukan termasuk orang yang jujur. Wa min a'zamidh-dhulm wal-jahl, ini merupakan kezaliman yang paling besar dan kebodohan yang paling besar. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa amma dhulm fa zahir, adapun kezaliman itu maka jelas, nampak, jelas kelihatan. Fa inna hadza tajarra 'ala Allah, maka orang yang seperti ini lancang terhadap Allah. Wa ta'annat bi ta'yin al-ayat allati lam yakhtarha, dan dia terlalu berlebihan, terlalu mendalam-dalam terhadap ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri tidak memilihnya, tidak membukanya. Wa asal al-maqsud wal-burhan biduniha minal ayat al-kathirah, sehingga bisa difahami maksud tujuan dari dan penjelasan tanpa ayat tersebut dari ayat-ayat yang lain yang sangat jelas, yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kebodohan, fa'inahum jahilu maslahatu min madaratim, kalau mereka bodoh, tidak faham maslahat dan madaratnya, falaysa inzalil malaika khairan lahum, sehingga diturunkannya malaikat untuk mereka bukan suatu kemaslahatan. Justru bala yang zilumul malaikat illa bilhaq alladzi la imhala alaman la yattabi'u wa yanqalla, justru Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan malaikat kecuali dengan al-haq alladzi la imhala alaman la lam yattabi'u wa yanqalla, sehingga tidak ditunda-tunda lagi. Tidak bisa ditunda lagi kalau sudah diturunkan malaikat terhadap orang yang tidak mau tunduk, tidak mengikuti al-haq. Wa makanu idza mundarin ay hayna tanzil malaika lam yu'minu, ketika diturunkan malaikat kepada mereka tetap saja mereka tidak mau beriman. Ya, walan yu'minu bimundharin ay bimumhirin fasara talabum linzal malaika, sehingga tergesa-gesanya mereka minta malaikat untuk diturunkan untuk mereka. Lianfusim bilhalak wa damar, justru akan mempersegerakan mereka pada kehancuran dan kebinasaan. Fainal iman laisa fi aidihim, karena yang namanya keimanan bukan milik mereka, bukan di tangan mereka, akan tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau annana nazalna ilaihimul malaika, taruhlah kalau seandainya kami turunkan malaikat kepada mereka, wa kallamahum, dan mengajak bicara mereka, wa kallamahumul mauta, tentang kematian, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami bangkitkan segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini, maka nuliyuminu illa yasha Allah, tetap saja mereka tidak mau beriman kecuali dengan kehendak Allah. Walakin aktsarhum yajhalun. Akan tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wa yakfi min al-ayat in kanu shadiqin. Cukuplah ayat-ayat yang sudah Allah turunkan itu cukup. Enggak usah minta-minta yang tidak jelas, yang Allah sendiri tidak menurunkannya. Cukup Al-Qur'an, hadzal Qur'anul 'adzim. Allah turunkan Al-Qur'an ini ayat-ayat kebesaran Allah. Wa la hadza qala huna. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya ada peringatan segala sesuatu, permasalahan, dalil yang jelas, dan peringatan bagi orang yang mencari peringatan. Wa inna lahu lahafidzun fi hali inzali wa ba'li inzali. Pasti dijaga oleh Allah ketika diturunkan, setelah diturunkan. Wa fi hal inzalihi hafidun lahu min istiraq kulli syaitan rajim. Ketika diturunkan, Allah jaga dari pencurian syaitan rajim. Wa ba'da inzalihi awda'aha Allah fi qalbi rasulih. Setelah diturunkan, Allah masukkan ke dalam hati rasulnya. Wa astawda'a fiha thumma fi qulubi ummati. Kemudian Allah simpan pada hati umatnya. Wa hafizallahu alfadhah min at-taghyir fiha wa ziyadah wa naqs. Allah jaga lafaz-lafaznya dari perubahan-perubahan, tambahan dan pengurangan. Wa ma'ani min at-tabdil fala yahraf muharrif ma'nan min ma'ani illa wa qayyadallahu lahum min yubayyin al-haq al-mubin. Allah jaga dari orang-orang yang merubah-rubahnya. Ya, tidak ada satu yang merubahnya kecuali Allah bantah, Allah bongkar melalui lisan makhluknya. Wa min a'zam ayatillah wa ni'ami 'ala 'ibadihil mu'minin. Ini merupakan kenikmatan yang paling besar terhadap orang-orang yang beriman. Wa min hifdhihi dan di antara penjagaan Allah, Allah yahfadu ahlam min a'dai. Allah jaga dari musuh-musuhnya. Wa salit alaihim aduan yajitahahum. Sehingga mereka tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya sedikit pun. Sehingga umatnya selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab.